Semoga Buya diberi kesehatan dan keselamatan keluarga. Buya, saya mau nanya mengenai paparan Buya tadi mengenai orang-orang yang sujud. Itu orang-orang yang serta-merta dipilih oleh Allah. Apakah begitu pun dengan kekhusyuan dalam beribadah itu, Buya? Karena banyak penyataan-penyataan dari banyak rekan-rekan kalau sholat itu yang khusyuk biar diterima sholatnya. Dan apakah kekhusyuan ibadah itu cuma berlaku dalam sholat, Buya? Gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk adalah karunia Allah. Dalam perjalanan ibadah kita, kita berusaha khusyuk. Selagi lagi khusyuk itu pilihan Allah. Orang yang sama kadang sholat duhur khusyuk, asar gak khusyuk. Sholat duhur tenang, asar kaki hutang, ke bawah, kepikiran, gak bisa menepis, masuk. Tapi apa semua sholat lalu gara-gara kurang khusyuk tidak diterima? Oh enggak. Sesuai dengan kadar khusyuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadar khusyuk kalau 100, ada orang bisa khusyuk 99%. 100% Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi 99%. Orang kelas kita 30, 50 lumayan. Allahu Akbar. Oh, belum tak kunci tadi. Tokonya sudah belum ya? Ingat, jangan bohong. Ya kadar kita. Cuman kadang-kadang Anda pernah mengalami lupa semuanya. Tiba-tiba asik, tiba-tiba sudah assalamualaikum. Satu orang ini. Makanya khusyuk itu wahbi, pemberian dari Allah. Kita hanya mengupayakan agar kita masuk wilayah khusyuk. Upaya zahir, batinnya Allah kasih. Maka Nabi mengatakan ada orang solatnya goyang. Enggak khusyuk dia, kata Nabi. La khasha'a qalbu hadza la khasha'a jawarihu. Kalau hatinya khusyuk, anggotanya ikut diam. Nah, kita berusaha mendiamkan zahir, maka paling tidak kalau ingin khusyuk, pertama adalah kalau urusan salat ya. Pertama kalau urusan salat ya jangan buru-buru. Ya. Jangan buru-buru. Kalau sholat buru-buru, berangkatnya buru-buru, ini keluarnya juga buru-buru. Sehingga sebelum assalamualaikum, ingat sandalku tadi di mana ya? Itu pasti ingat nanti. Karena sudah buru-buru, mobilnya parkir di mana? Makanya dalam pendidikan ibadah, sebelum sholat fardu, ada mukaddimahnya. Namanya sholat sun, biar dipageri ini. Jadi mau buru-buru, ntar dulu, wiritan dulu dong. Doa dulu dong. Tapi kalau sudah orang habis assalamualaikum langsung lari, itu waktu sholat ingat kunci mobilnya sudah. Makanya kan buru-buru dari awal perlahan. Bisakinati wal waqar. Dengan tenang waktu mau masuk sholat. Baru mau buru bentar sholat sunnah dulu kemudian. Allahu Akbar. Assalamualaikum berdiri pelan. Mau bubar bentar dulu zikir dulu dalam kata Nabi. Kul dubarakuli sholatin Allah amin. Allah dikistu istighfar. Nah, jadi gak ingat sholat. Gak ingat apa? Sandalnya. Saya ingat waktu masa kecil melompat itu langsung sandalnya. Karena sedang diri sandal itu. Nah, pengen dulu-duluan langsung main beduk. Dudung-dudung gitu. Ini anak kecil. Dan kita kadang-kadang masuk kanak-kanak juga. Baik. Yang pertama adalah jangan buru-buru. Yang kedua, sholatlah pada waktu sholat. Jadi Anda punya waktu sholat. Sholat kalau lagi nunggu orang datang itu kacau. Atau sholat nunggu HP. Jadi giliran berdering kagur. Jadi sholat itu biarpun 4 menit Anda jadikan itu waktu sholat. Coba kalau Anda sholat sambil menjaga toko, Allahu Akbar, Pak, Pak, mau beli ini, waduh kacau nih. Anda pastikan waktu sholat. Apalagi sholat ibu-ibu yang di sana itu nonton sinetron. Jadi kalau ada pesan yang lewat langsung ngambil wudhu, gantungin anduk di sini. Kalau sudah sinetronnya berhenti, langsung lari ngambil bekena. Tapi sinetron datang lagi nonton lagi. Pas sinetronnya lagi ada promo, ada yang lewat langsung Allah dua rakaat datang lagi sinetronnya. Jangan tidak khusyuk. Sama kalau Anda janjian sama orang, jangan pak waktu sholat. Anda pasang orang sunungu. Ini sarana. HP tidak ada suaranya, tapi kalau getar nggak hanggu. Waduh, ini mau ngirim duit kayaknya. Bisa cuk. Atau nagih utang. Nggak, orangnya nggak dengar tapi dia keganggu. Matikan, klik, selesai. Jadi bikin waktu sholat untuk sholat. Ini diantaranya, sholat. Kemudian juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekhusyuan. Minta kepada Allah beri kekhusyuan. Khusyu dalam wahbi unik. Anda akan menemukan suatu ketika minta, ya Allah berikan khusyuan, ya Allah khusyuk dalam sholat. Tiba-tiba khusyuk, namanya orang. Akan tapi tidak khusyuknya kita dalam sholat tidak membatalkan sholat kita. Setan itu macam-macam. Ada setannya berdagang, ada setannya ustaz. Lagi sholat tuh diingetin, ustaz, kampung ini punya kebiasaan begini, nanti jangan lupa ceramahnya itu ustaz. Setan yang ngasih tahu. Ajib, setan. Setan ustaz penceramah kasih. Tadi ustaz denger dah waktu ngomong di mobil. Tetangga itu pada begini ini. Jadi ustaz nanti kalau ceramah jangan lupa ya ustaz. Setan yang ngomong. Jadi topiknya begini. Setan yang ngajari. Setan yang ngajari ustaz ceramah. Yang berdagang toko juga begitu ngajari. Yang penyair, syair dia gini. Yang nyari kunci waktu salat ketemu. Assalamualaikum. Oh, di atas meja. Pernah pengalaman barangkali kita tuh. Jadi begitulah namanya khusyuk itu wahbi, pemberian dari Allah. Maka mintalah kepada Allah.